Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa adab yang terakhir kita ambil indah ya Aba Zaid? Nah, hendaknya seorang thalib senantiasa mengikuti majlis-majlis gurunya. Jangan sampai dia ketinggalan, jangan sampai dia absen. Nah, karena terkadang suatu pembahasan ikhwanakillah itu bersambung. Nah, dan kapan saja dia absen, ada yang lubang yang tidak dia hadiri, untuk dia apa? Mengejar, berusaha menambal apa yang kurang tersebut. Apalagi ilmu-ilmu alat, ikhwanakillah. Ilmu-ilmu alat. Ini sungguh, seorang thalib hendaknya betul-betul lengkap ketika mempelajari suatu kitab. Kapan dia tidak hadir, berusaha untuk apa? Untuk melengkapinya. Baik. Siapa yang bertugas membaca? Nah, kali ya, ini yang tidak akan kuat suaranya. Nah, ini di sana. Baik. Dan sebabnya terus menerus untuk pemulakara dari menyesatnya pada apa-apa yang ada dalam menulis tersebut berupa faedah-faedah bagu-bagu serta kaedah-kaedah dan lain-lainnya. Dan hendaknya untuk mengembalikan kalam syekh pada mudakar tersebut dan dalam mereka. Mengembalikan maksudnya? Mengembalikan maksudnya gimana? Mengembalikan kalam syekh? Maksud mengembalikan kalam syekh itu gimana? An ya'idu kalam asy-syekhi fi ma bainahum. Maksudnya maksudnya mengulang-ulang kalam syekh dengan sesama murid, dengan sesama thalib, diulang-ulang lagi apa tadi yang kurang, apa catatan yang disampaikan dan seterusnya. Baik, terus. Sebab dalam bermuzakara jangan terdapat kemanfaatan besar dan dalam bermula karam bakal hendak-hendaknya terus-terus bermula karam وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم. Nah, jadi kita ulangi dulu. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, wa yanbaghi an yatadzakara muadzibu majlis syekh ma waqa'a fihi min al-fawaid. Sebenarnya afani fillah, hendaknya orang-orang yang berkesinambungan menghadiri majlis syekh, dia mengingat-ingat kembali apa-apa yang didapat berupa faedah-faedah. Jadi orang yang senantiasa hadir di majlis syekh, untuk apa? Untuk dia mengulang kembali faedah yang sudah dicatat, faedah yang sudah didapat. Nah, kalau catatannya tadi belum rapi, dirapikan. Kalau tadi sudah rapi, dibaca. Karena apa? Ketika seorang mencatat langsung di majlis, biasanya al-fadifillah tulisannya tidak sebagus ketika di luar. Dan terkadang karena cepatnya ada yang disingkat. Jangan sampai nanti sekarang ingat singkatannya, tapi setahun kemudian, ini apa singkatannya, ini sin lam, apa ini misalnya. Tapi karena butuh seorang talib punya, misalnya Bukhari, yang menulis Rawahul Bukhari, Muslim, apalagi belajar hadis. Nah, terlalu panjangnya tidak. Dia punya singkatan, oh Bukhari kha, Bukhari. Nah, Muslim mim saja, Abu Dawud hamzah dal. Nah, ini cepat. Rawahu Abu Dawud, rawahu hamzah dal. Nah, Abu Hurairah hamzah ha. Ini singkatan-singkatan ini cepat. Coba harus ingat-ingat, karena sekarang enggak diingat apa ini. Aha, aha. Bingung dia. Baik. Nah, seorang harus bersiasat. Nah, kenapa akhwanifil? Apalagi seorang kalau hadir di majelis ulama, majelis ulama yang ribuan, tidak mungkin dia minta syekh ulangi, tidak bisa. Dan matian akan apa? Madarati yang lain ya kan? Lantaran melantiran harusnya faedah bisa disampaikan banyak, gara-gara kita minta diulangi akhirnya tertunda. Tapi kita yang harus aktif. Nah, cuma sekarang mudah alhamdulillah dengan rekaman. Tapi seorang ikhwanul fillah, kalau dulu prinsip saya, nah dengan rekaman butuh dua kali waktu. Ini tidak. Tapi sekali daris harus apa? Harus sudah betul-betul masuk catatan, nanti kita bisa mencatat dengan waktu yang lebih singkat daripada mengulang dari kaset. Nah, kalau saya dulu ikhwanul fillah, mencatatnya pakai kertas-kertas. Baik, bekas pertanyaan-pertanyaan diadukan oleh syekh. Karena sayang kalau pakai buku catatan. Karena buku catatan di sana mahal. Buku catatan, buku tulis ikhwanifillah hampir sama harganya dengan kitab. Sama-sama 300. Terus mikir, beli buku tulis itu kita mikir, berkali-kali mau beli buku tulis itu. Dan kalau sudah dapat buku tulis, dijaga betul-betul. Makanya kalau sudah dapat buku tulis dengan harga segitu, 300 rial itu zaman dulu, 1 rialnya harganya 50, berarti berapa? 15 ribu, mahal ya kan? Buku tulis 15 ribu. Baik. Apalagi jarak jauh sana, kalau kehabisan uang tidak bisa cepat-cepat minta kiriman. Saya nyari bekas-bekas kertas di meja syekh. Saya kumpulkan, pilih yang besar-besar, untuk nulis coret-coretan. Baru disalin di kitab. Waktu lebih singkat. Nah, dan apa? Dan faedah tidak terlewatkan. Tapi seorang yang menulis di buku yang bagus, Syekhani Filah, mau engker-engkeran, imannya tidak. Akhirnya ketinggalan. Baru dia mengatakan, Qala Sufyan al-Thawri, Syekh sudah sampai ujung. Iya kan? Tetapi kalau kita tulis di engker-engkeran, sudah bisa pakai singkatan-singkatan. Baru tapi nanti jangan sampai lebih dari 1 jam jaraknya. Kalau sudah 1 jam, umat sendiri. Ya kan, tadi apa ini? Nah, karena pakai tanda-tanda. Demikian pula ketika seorang menerjemahkan, demikian teman. Menerjemahkan tidak mungkin ditulis semua, ya tidak. Tidak mungkin tulis semua. Untuk menerjemahkan tulis semua tidak akan dapat. Baik, tapi tulis, nah, pakai rumus-rumus, singkatan-singkatan. Itu pun kadang saya sendiri juga lupa tadi apa. Ketika baru menerjemahkan. Tayyib. Ini faedah sekedar tips. Nah, untuk seorang apabila dimudahkan khalifah duduk di sisi para ulama, jangan sampai dia apa? Dia menyepelekan satu faedah. Bahkan fatwa khalifah, apalagi fatwa. Nah, kalau mampu mencatat-catat khusus fatwa. Hukum boleh, tidak boleh, bid'ah, sunnah, ini sangat penting. Karena ketika antum nanti telah apa meninggalkan majelis tersebut, punya inilah ikhtiarat, tarjihat, pilihan-pilihan pendapat yang dimiliki oleh guru kita. Sehingga kita menisbahkan kepada guru, mantap, hadis ini dihasankan oleh guru kami. Hadis ini dituliskan oleh guru kami. Ini hukumnya sunnah, ini hukumnya bid'ah. Ketika menghikayatkan pendapat gurunya. Walaupun tentunya seorang thalib yang sudah memiliki kemampuan untuk apa? Untuk membahas, dia bahas. Tapi tentunya akhwanifillah sangat bagus seorang membahas, menulis, sudah dia jelaskan dalil-dalilnya, kemudian di akhir inilah pendapat yang dipilih oleh guru kami. Kan lebih mantap, ya tidak? Karena siapa kita? Kita ini thalib yang penuntut ilmu kecil. Tapi kalau kemudian bahas kita di akhirnya didukung, ini pendapat ulama ternyata. Ini akan semakin menguatkan apa yang kita tulis ataupun yang kita jelaskan kepada manusia. Taib. Demikian pula wadawabit wal qawaid wa ghairi dzalik. Untuk kita apa? Mudzakarah, mengulang-ulang kembali dawabin dan kawaid. Ini telah kita lewati dulu dalam pelajaran kawaid fikhiyah, perbedaan antara dawabin dan kawaid. Sebagiannya tidak membedakan antara keduanya, dan sebagian yang lain memberikan perbedaan bahwasanya kawaid ikhwanifillah memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu kaidah-kaidah yang cakupannya luas, mencakup berbagai macam bab. Tapi kalau dawabit itu suatu apa kaidah dalam bahasa kita kaidah, tapi hanya apa, hanya pada bab tertentu, pada bab tertentu. Misalnya, dawabit air yang terkena najis, namanya dawabit, yaitu setiap air yang termasuki benda yang najis dan berubah salah satu dari sifatnya, baik itu warna, bau atau rasa, maka air tersebut dihukumi air najis. Paham? Ini namanya apa? Dhabit. Namanya dhabit. Kenapa? Karena suatu kaidah tapi hanya terbatas pada bab tertentu. Paham? Ini namanya dhabit. Tapi kalau qawaid lebih luas, misalnya kaidah semua amalan itu dibangun di atas niatan. Ini kaidah. Demikian pula pelajaran kita kemarin dalam Bulughul Maram, la darar wala dirar, ini kaidah. Bahwasanya dalam syariat ini tidak boleh seseorang menimpakan kemadharatan baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Ini dalam bahasa istilah secara ilmu qawaid fiqhiyah. dibedakan. Adapun dalam bahasa kita, nah semuanya sama, kaidahnya tidak, semuanya kaidah. Dan yang lainnya, nah, karena apa? Perkara-perkara ini penting, alhamdulillah. Faidah, dawabid, faidah, ini perkara-perkara yang penting. Nah, maka hendaknya seorang ketika mendapatkannya diingat-ingat. Tapi misalnya dawabid untuk mengetahui ma zaidah misalnya. Ini dawabid karena berhubungan dengan ma zaidah dalam ilmu nahwu. Apa dawabidnya, Umar? Kullu ma ba'da idza zaidah. Semua ma yang jatuh setelah idza itu adalah ma zaidah. Ini salah satu contoh dawabid. Nah, di sana ada dhabit misalnya dalam ilmu hadis. Nah, ketika apa ingin mengetahui siapa perawi, nah, yang ada dalam silsilah hadis. Qala rahimahullah wa an yu'idu kalam asy-syekh fi ma bainahum, dan hendaknya dia mengulang-ulang perkataan syekh dengan sesama mereka, yaitu sesama thalibul ilm, ya, sesama para penuntut ilmu. Dia ulang-ulang lagi, jangan sampai sudah belajar yang penting selesai tutup. Ini keliru. Fa inna fil mudzakarati naf'an 'azima, karena sungguhnya pada mudzakarah itu, pada pengulangan pelajaran kembali itu ada kemanfaatan yang besar. Nah, sampai-sampai dikatakan apa? Fa inna hayatal ilmi mudzakaratu. Sungguhnya hidupnya ilmu ikhwan fillah yaitu dengan mudzakarah, dengan apa? Diingat-ingat lagi. Dan tidaklah kita mengajarkan seperti ini ikhwan fillah, kita belajar kecuali apa? Untuk mudzakarah ilmu. Untuk kita mengingat-ingat kembali ilmu. Sehingga jangan seorang jemu ikhwan fillah. Nah, lagi-lagi masalah tauhid, lagi-lagi masalah niat, lagi-lagi masalah khair. Kenapa? Hidupnya ilmu dengan mudzakarah. Dengan apa? Diingat-ingat, disebutkan kembali, terus demikian. Dan yakin ikhwan fillah, setiap seorang mempelajari suatu kitab, walaupun itu kitab sama, dia akan keluar dari kitab itu dengan faedah baru. Dan ini mujarab. Jangan sampai seorang misalnya, seorang dulu pernah mempelajari Thalathatul Usul. Ada pelajaran Thalathatul Usul lagi. Sudah pernah. Nah, sudah pernah sehingga apa? Menyepelekan. Nah, engkau akan mempelajarinya dan akan mendapatkan faedah baru. Nah, dan bahkan mungkin faedah di pelajaran yang kedua kalinya akan lebih banyak engkau dapat daripada pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Nah, qala wa yanbaghi al-mudzakaratu fi dhalika 'inda al-qiyam min majlisihi qabla tafarruqi adhanihim. Dan seyoganya mudzakarah, pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah tersebut tatkala na'am habis pergi meninggalkan majlisnya, sebelum na'am pemikiran mereka itu terserai-berai. Dalam artian apa? Sehabis pelajaran hendaknya segera apa? Diingat-ingat kembali. Diingat-ingat kembali sebelum apa? Pikiran kita diisi dengan yang lain sehingga apa? Terpencar-pencar. Tadi masih konsentrasi. Nah, maka diingat-ingat, disalin dan seterusnya. Wa tashattuti khawatirihim, dan na'am tercerai-berainya na'am pikiran-pikiran mereka. Hampir sama. Intinya apa? Sebelum pikiran kita disibukkan dengan perkara yang lain, nah, maka segera ikat apa yang kita dapat tadi. Wasyududin, nah, wasyududin ba'dima sami'uhu an afhamihim thumma yatadakarunahu fi ba'dil awqan. Ya, kemudian juga apa? Alasan hendaknya seorang bersegera untuk mengingat kembali sebelum apa? Sebelum pikiran terserai-berai, kemudian sebelum ada kesibukan muncul juga apa? Nah, sebelum apa? muncul syudud. Nah, yaitu apa? Sesuatu yang nyeleneh. Baik, pada sebagian yang mereka dengar muncul pemahaman yang nyeleneh. Nah, karena terkadang ikhwanikillah, tentunya pada kumpulan manusia ada dalam satu majelis, di sana ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang konsentrasi. Nah, ketika dikumpulkan, ternyata yang ngantuk ini mendatangkan apa faedah, masya Allah, faedah yang tidak didengar oleh yang lain. Nah, ini faedah dari mana? Mungkin pas ngantuk, mimpi atau yang lainnya dikiranya faedah. Namanya syudud. Nah, makanya butuh untuk di cekkan dengan teman-temannya. Kemudian setelah mudzakarah yang pertama ini, baru mereka mudzakarah pada waktu-waktu yang lain untuk diingat kembali. Demikian para penuntut ilmu fanatiknya. Jadi, sebenarnya kalau para talabatul ilmu seperti ini keadaannya, tidak ada imtihan pun mereka apa? Mereka senantiasa siap, senantiasa apa? Belajar, senantiasa mengingat-ingat. Cuman kita ikhwanillah terlanjur terpatri apa prinsip anak sekolah, karena banyaknya apa tayyib pertunjukan-pertunjukan wayang di tempat kita, sehingga orang belajar wayangan kalau baru mau tes semalam suntuk. Nah, belajar besok setelah tes selesai sudah. Kenapa? Karena ilmu tidak ada niatan untuk dijaga. Ini kebanyakan anak-anak sekolah demikian. Nah, dan para penuntut ilmu syariat afanifilan jangan sampai juga sama seperti itu. Karena ilmu itu kita apa mengambil sedikit untuk kita masukkan di dada kita. Intinya itu. Dada kita ini afanifilan bukan apa? Bukan tayyib kartu memori yang mudah kita apa? Kita copy paste. Enak kalau seperti itu, ya tidak. Seharian sudah nak ngopi semuanya, di kopi tidak. Makanya kita belajar ya ambil sedikit, sedikit lagi, demikian terus. Dan terasa orang yang memang duduk afanifillah di majelis ilmu mengambil sedikit demi sedikit ini, terasa hasilnya. Walaupun sebenarnya dia seandainya gampang itu sudah ada terjemahan. Kitab terjemahan banyak, dia beli terjemahan sehari baca. Nah, hasilnya sangat jauh berbeda. Sebagaimana dikatakan para salaf, man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang ingin untuk meraup ilmu secara apa? Secara borongan, maka juga akan apa? Akan hilang darinya ilmu dalam jumlah yang banyak. Dia ingin ambil ilmu banyak, ya hilang ambil juga banyak. Tapi ilmu itu dicari apa setitik demi setitik bersama dengan jalannya waktu. Qala al-Khatib, wa afdalul mudzakarati mudzakaratul lail. Wa kana jama'atun min as-salafi yabda'una fil mudzakarati min al-isha. Farubbama lam yaqumu hatta yasma'u adhan as-subhi. Al-Khatib al-Baghdadi mengatakan, dan sebagus-bagus waktu untuk bermudzakarah adalah apa? Di waktu malam. Dan ini mujarab. Seorang di waktu malam untuk memahami, menulis, mencatat itu sangat apa? Sangat nyaman. Apalagi ketika dia mendapatkan tempat yang hening, tidak ribut dan seterusnya. Dan adalah dulu sederetan para salaf, mereka mengawali mudzakarah mulai selepas isya. Dan bahkan terkadang mereka tidak berdiri dari mudzakarahnya sampai mereka mendengar azan subuh. Cuman untuk riwayat ini mudhal. Riwayat ini mudhal dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Baik. Cuman kalam Al-Khatib yang awal itu kalam yang masyhur, dalam artian juga datang dari ulama-ulama yang lain. Bahwasanya waktu yang paling bagus untuk mudzakarah adalah waktu malam. Cuman masing-masing juga berbeda-beda. Terkadang seseorang mendapati waktu yang lain pada kondisi dia ternyata lebih afdol, dalam artian lebih nyaman, lebih konsentrasi, masing-masing sesuai dengan kondisi. Cuman mayoritas di waktu malam itu lebih tenang untuk seorang murojaah, mudzakarah, menulis dan seterusnya. Qala fa illam yajid at-thalibu man yudzakiruhu dzakara nafsahu bi nafsihi. Kemudian apabila seorang talib tidak mendapati orang yang mau diajak bermudzakarah, diajak murojaah bersama, maka hendaknya dia murojaah sendiri. Nah, jangan kemudian mengandalkan enggak ada teman murojaah, enggak ada teman setoran. Nah, akhirnya dia enggak murojaah. Enggak. Talib itu, nah, ketika punya tekad, punya tujuan, jangan ketika ada suatu kekurangan dijadikan halangan. Mau belajar lah teman-temannya pulang, enggak belajar. Nah, mau belajar, nah, lain yang lainnya liburan, enggak. Nah, karena hakikatnya seorang talib itu enggak ada waktu libur, kan? Cuma waktu mensiasati diri saja, tidak. Tidak ada libur sebenarnya, tapi dia siasati diri ketika ada futur, atur strategi sebentar untuk apa? Untuk nanti bersemangat kembali. Wa karrara ma'na ma sami'ahu. Walabdahu ala qalbihi. Hendaknya dia mengulang-ulang makna yang dia dengar dan juga lafadznya. Lafadz yang dia dengar. Wa qarara makna ma sami'ahu wa lafdahu. Berarti lafdahu di sini apa? Di sini atofnya ke makna. Makna ma sami'ahu wa lafdahu ma sami'ahu. Ala qalbi, dia ulang-ulang di hatinya. Tujuannya apa? Nah, liya'laqa dhalika ala khatirih, agar menempel apa yang dia dengar tadi di dalam benaknya. Fa inna takrar al makna ala al qalbi ka takraril lafzi ala lisan sawa'un bi sawa'. Sebab ikhwani fillah, mengulang-ulang makna di hati itu seperti mengulang-ulang lafaz di lisan, sama persis. Dan ini terasa, seorang misalnya dia butuh na'am untuk mengisi muhadharahkah atau khutbahkah, kalau dia murojaah karena sudah bisa diulang di hatinya, pikir apa yang mau disampaikan, ini diputar di hatinya. Nah, pengulangan itu fanifillah sama, nah, nanti hasilnya seperti pengulangan di lisan. Cuma tentunya yang sekedar diulang di hati itu, ini hal-hal yang betul-betul telah dihafal. Nah, karena lisan ini asalnya ikhwani fillah adalah sekedar apa? Untuk membantu biar bisa masuk ke hati. Nah, kita membaca Al-Quran, ingin menghafalnya ikhwani fillah, diulang-ulang dengan lisan dulu. Kalau lisannya sudah lurus, nah, lama-kelamaan masuk ke hati, maka diulang 10 kali kah, 20 kali baru masuk. Masing-masing berbeda-beda. Ada yang 5 kali diulang sudah masuk. Ada yang 10 kali diulang masih setengah-setengah. 20 kali sudah kuat. Demikian. Intinya menghafal itu, mengulang dengan mulut untuk sampai ke hati. Nah, kalau sudah sampai ke hati, ketika dia ingin mudzakarah, bisa saja tinggal mikir. Nah, tapi walaupun nilainya terisi pahala kalau itu adalah nam dikir atau Al-Quran, maka berbeda. Sebab nilai dan pelafatan itu nam memiliki keutamaan tersendiri kalau ayat-ayat Al-Quran. Tapi misalnya hadir, saya ingin mengingat suatu hadir, diingat dengan apa? Dengan hatinya. Apalagi ketika dia hendak nam khutbah atau yang lain. Qala wa qalla an yufniha man yaqtasiru 'ala al-fikri wa at-ta'akkuli bi hadrati syaikhi khassatan thumma yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'abidu. Perhatikan, dan ini hal yang perlu digarisbawahi, butuh diperhatikan, butuh diingat-ingat dan dicamkan. Kata Imam Ibnu Jamaah, dan sedikit orang yang berhasil. Sedikit yang berhasil dari para penuntut ilmu yang bagaimana? Yang yaqtasiru 'alal fikri wat ta'aqqul, hanya mencukupkan pada apa? Pemikiran dan paham tok. Paham sekarang. Pikir, berpikir sekarang. Ketika apa? Ketika ada syekhnya. Ketika ada di majelis dia berpikir. Setelah itu ditutup kitabnya, tidak diingat-ingat lagi. Ini sangat sedikit yang bisa berhasil seperti itu. Nah, baik. Dia hanya berpikir ketika di majelis, kemudian dia tinggalkan, nah, dan tidak dia ulang. Maka ikhwanillah, nah, demikian pula para akhwat, baik para talabah maupun para aba wal ummahat. Nah, ini yang hendaknya kita wujudkan. Untuk apa? Untuk betul-betul ilmu itu masuk ke apa? Ke diri-diri kita. Karena yang dituntut untuk belajar bukan hanya para pemuda, bukan hanya para anak-anak kita, tapi kita dituntut untuk mempelajari agama Allah. Nah, untuk belajar agama Allah, untuk apa? Untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah. Kenapa? Karena masing-masing telah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam bersama dengan ilmunya. Dan di antara kedudukan yang menentukan tinggi rendahnya adalah ilmu yang dia bawa. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu berderajat-derajat. Derajat yang banyak. Nah, ini yang kita usahakan ya ikhwan fillah. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadaq walhamdulillahirabbil alamin.